Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-41 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Pada halaqah kali ini kita akan membahas hadis yang ke-38, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad wa an bai'il qarar." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasad dan jual beli qarar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Syekh Abdul Rahman As'adi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan suatu ungkapan yang jami', suatu ungkapan yang maknanya menyeluruh bagi semua jenis gharar, yaitu di mana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang semua jenis jual beli yang di dalamnya terdapat unsur gharar. Yang dimaksud dengan gharar yaitu adalah al-mukhatarah wal jahalah, ketidakjelasan dan adanya kondisi untung rugi yang tidak bisa diprediksi. Ini termasuk atau ini adalah makna dari al-gharar. Seperti seorang dia menjual barang yang ternyata barang tersebut tidak bisa diketahui apakah bisa diperoleh oleh pembeli atau tidak. Seperti membeli seorang budak yang telah kabur dari penjualnya, maka pembeli tidak tahu apakah bisa menangkapnya atau tidak. Atau menjual barang yang ternyata telah diambil oleh orang lain, kemudian dijual setelah diambil dari orang lain, maka pembeli tidak mengetahui apakah nantinya dia bisa memperolehnya kembali atau tidak. Maka di situ ada ketidakjelasan dalam untung dan ruginya. Kalau dia bisa mendapatkannya, maka dia beruntung. Kalau ternyata tidak, maka dia rugi karena telah membayar dan menyerahkan uang atas suatu barang yang dia tidak mendapatkannya juga. Maka itu diistilahkan sebagai bai'ul gharar, yaitu al-mukhatarah wal jahalah, suatu jual beli yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan dalam hal dia untung atau ruginya. Dan jual beli gharar ini banyak rupanya, banyak bentuknya. Dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini dengan bai'ul hasad, jual beli hasad, yang diartikan kerikil. Namun maknanya adalah seorang dia menjual barang dengan mengatakan kepada pembeli, silahkan kamu lemparkan dengan kerikil ini ke arah barang mana saja. Nanti yang terkena lemparan, maka itulah barang yang dimiliki oleh pembeli. Atau dia menjual tanah dengan mengatakan kepada pembelinya, silahkan dilemparkan dengan kerikil, maka tanah yang akan diserahkan kepada pembeli tersebut adalah sejauh lemparan kerikil tadi. Tidak peduli apakah dibayarkan dengan harga yang tinggi atau harga yang rendah, yang jelas akan diserahkan sesuai dengan sejauh mana kerikil itu jatuh. Maka ini ada unsur gharar, ketidakjelasan, di mana pembeli bisa jadi dia mendapatkan barang lebih banyak dari harga yang dia bayarkan. Bisa jadi juga ternyata yang barang yang dia dapatkan lebih sedikit dari uang yang dia serahkan. Maka dia berada dalam kondisi ada kalanya untung, ada kalanya rugi, bisa jadi beruntung, bisa jadi merugi. Dan itu serupa dengan maisir perjudian. Oleh karena itu, Syekh sini mengatakan bahwasanya gharar masuk dalam kategori maisir, masuk dalam kategori perjudian. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya, dalam gharar tersebut, ada unsur ketidakjelasan antara apakah dia beruntung atau merugi. Ibarat orang yang dia berjudi, dia tidak tahu apakah dia bisa menang atau kalah. Dan di antara hikmah yang ingin diberikan oleh syariat ini tatkala melarang jual beli gharar adalah agar tidak menimbulkan permusuhan di antara penjual dan pembeli. Karena kalau seandainya salah satunya merasa dirugikan karena adanya gharar, maka tentunya dia akan menuntut kepada pihak lain karena dia telah merasa dimudaratkan atau dirugikan, sehingga akan terjadi perdebatan, persengketaan di antara keduanya. Oleh karena itu, dilaranglah jual beli gharar. Dan para ulama telah mensyaratkan beberapa hal, beberapa syarat di dalam transaksi jual beli. Yang pertama adalah al-ilmu bil mabi' wa bis saman. Harus jelas bentuk dan sifat barang yang dijual, serta harus jelas pula jumlah harganya. Karena kalau tidak jelas, maka itu termasuk gharar. Maka para ulama mensyaratkan kejelasan dalam hal barang yang dijual dan kejelasan jumlah harga yang ditentukan. Syarat berikutnya adalah an yakuna al-aqidu jaizat tasarruf. Orang yang melakukan transaksi jual beli haruslah memiliki kriteria jaizat tasarruf, cakap dalam bertransaksi, diizinkan dalam bertransaksi secara syariat, yaitu terpenuhi padanya usia balig dan dia berakal, serta memiliki rusy atau kecakapan dalam mengelola keuangannya. Karena kalau seorang dia melakukan akad dengan anak kecil atau dengan orang yang tidak memiliki kecakapan dalam mengelola keuangannya, maka tentunya ini akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak dan itu akan memudaratkannya. Maka itu termasuk dari gharar, karena nantinya akan ada ketidakjelasan antara untung atau rugi. Syarat yang ketiga yang disebutkan para ulama adalah al-ilmu bil ajal. Harus jelas batas waktu atau tempo waktu pembayaran harga atau penyerahan barang yang diperjualbelikan. Kalau seandainya barangnya dijanjikan untuk diserahkan di kemudian hari atau dibayarkan di kemudian hari, maka jatuh temponya harus jelas, harus disepakati terlebih dahulu di akad agar tidak menimbulkan persengketaan nantinya. Karena kalau tidak jelas, maka ini termasuk bentuk gharar dan itu dilarang. Dan perbuatan gharar atau jual beli gharar tersebut termasuk perbuatan yang dilarang, baik disepakati oleh penjual dan pembeli maupun salah satunya saja yang melakukan gharar atau yang disebut sebagai al-ghisy, menipu yang lain. Semuanya itu dilarang di dalam syariat Islam. Maka kesimpulannya di dalam hadis ini bahwasanya jual beli gharar itu termasuk jual beli yang dilarang dan bentuk-bentuknya beraneka ragam. Di antaranya adalah menjual barang yang belum ada atau barang yang tidak ada dan tidak disifatkan barangnya, atau menjual barang yang sebenarnya ada tapi tidak bisa diperoleh, seperti budak yang sudah kabur. Maka pembeli dia harus berusaha menangkapnya sendiri, tidak tahu apakah bisa berhasil atau tidaknya. Termasuk juga dalam jual beli gharar adalah menjual barang yang tidak diketahui sifatnya, tidak diketahui jenisnya maupun zatnya. Itu juga termasuk gharar dan itu dilarang oleh syariat kita. Maka syariat ini sebenarnya telah menetapkan ketentuan-ketentuan agar jual beli yang dilakukan merupakan jual beli yang didasari atas keridhaan dan tidak menimbulkan kemudaratan satu sama yang lain. Demikian yang bisa kita bahas pada halaqah kali ini. Insyaallah akan kita bahas hadis berikutnya di halaqah mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.